Mitra Bisnis, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kerugian negara sebesar 55 miliar dari proyek pemetaan sekolah milik Kementerian Pendidikan dan Kejaksaan sudah menetapkan 5 tersangka untuk kasus proyek ini. Ada komentar, korupsi di bidang pendidikan adalah kejahatan luar biasa pangkat 2 karena Kementerian Pendidikan memiliki tugas mencerdaskan bangsa, tapi dalam kasus tadi malah memberi contoh korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Chaniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda soal ini? Ya, untuk sektor-sektor tertentu ya, dan korupsi yang nyata-nyata merugikan kelompok yang paling membutuhkan, paling butuh dilayani, ya jelas itu kejahatannya lebih tinggi lagi nilainya ya. Termasuk di sini adalah korupsi di sektor pendidikan ya. Ya, pendidikan kan tujuannya untuk ya memperbaiki kualitas hidup masyarakat, untuk memberikan pencerahan ya, meningkatkan budi pekerti ya. Nah, tetapi kalau penyelenggara dan pengelola anggaran pendidikan malah mengkorupsi anggaran pendidikan, ya tentu itu satu kejahatan ya, kejahatan yang luar biasa. Nah, perlukah dibentuk lembaga independen untuk mengawasi jalannya uang di Kemendikbud sendiri, Pak? Ya, untuk mencegahnya, terus untuk menekan tingkat korupsi itu, ya tentu harus pertama adalah menerapkan prinsip transparansi ya. Transparansi itu ya sejak dari perencanaan program, perencanaan anggaran. Ini masalahnya pemerintah maupun DPR itu belum berani ya, belum mau, belum ada kemauan untuk menerapkan prinsip transparansi dalam anggaran, baik dalam proses perencanaannya maupun dalam mempublikasikan anggaran berikut proyek yang akan diselenggarakan dalam tiap tahun. Itu sebetulnya kalau mau ya itu akan sangat membantu ya, karena banyak pihak yang ingin berpartisipasi melakukan pengawasan ya dengan gratis ya. Tapi ya kalau informasinya tertutup, pemerintah yang tertutup, DPR-nya juga tidak mendukung ya, di sini ya berarti kita memberikan sistem itu memberikan peluang untuk praktek-praktek korupsi. Ya, awalnya ya transparansi ya, menerapkan prinsip transparansi. Kenapa mereka tidak ingin menerapkan sistem transparansi ini, Pak? Ya, kalau jawabannya tentu kita menduga-duga, cuma bisa menduga-duga. Artinya apa? Ada kelompok-kelompok yang selama ini ya menikmati sistem yang tertutup itu. Oleh karena itu, ya kalau sistemnya diubah itu, mereka akan merasa dirugikan, tapi mengambil keuntungan dengan cara tidak benar ini jelas tidak benar gitu ya, tidak bisa dibiarkan. Ya, ini harus diperangi ya, harus dilawan, harus diubah. Ya soal kenapanya ya kita hanya bisa menduga ya ada kelompok-kelompok yang ya hidup mendapatkan keuntungan dari sistem yang tertutup ini. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Chaniago. Saya Wendy Lim.